Jujur, berarti tidak ada alasan melanggar. Sebab ini kewajiban. Melanggar dapat hukuman. Hukumannya tunggu wahyu, ditangguhkan dia. Dan ternyata ada tiga orang nanti akan disebutkan. Coba lihat proses itu. Kenapa sampai beliau melanggar? Lihat awalnya. Beliau ungkap di sini. Saya cenderung kepada suasana istirahat. Ini hati-hati kalau rumah terlalu enak. Iya. Tidak apa-apa punya rumah mewah. Tapi hati-hati. Jangan sampai tidak mendengar azan. Karena tertutup semuanya. Iya. Justru rumah yang mewah itu yang semakin canggih, azannya semakin mantap terdengar. Semakin mengingatkan kepada ketenangan. Terlalu enak, AC-nya Masya Allah. Tidak apa-apa orang pakai AC. Tapi jangan sampai melalaikan. Wah, makanannya terlalu nikmat. Tidak apa-apa makan enak. Tapi jangan sampai makanannya membuat enak tertidur, tidak dengar azan, malas bangun. Kecenderungan. Tapi ukuran yang kita tidak bisa lepas, ini dia. Wa ana ilaiha as'ur. Dan saya kepada hal ini as'ur. Cenderung. Ini perkara hati. Ini perkara hati. Tidak ada yang bisa lepas di sini. Terserah. Apapun penampakan kita, perkara hati menjadi ukuran. Di mana keterikatan kita terhadap kecintaan terhadap dunia. Dunia atau akhirat. Ayo, ini perkara hati. Terserah. Jelas ini ukuran, tidak bisa kita lepas. Dan di sini beliau, radhiyallahu anhu menyebutkan apa? Jadi sebabnya, adanya keterikatan terhadap tapi beliau punya keinginan. Ada keinginan berperang. Ada persiapan. Orang melakukan persiapan. Dia datang juga mau melakukan persiapan. Tapi itu berperang itu. Keinginan ini, keinginan ini. Akhirnya jadi apa? Jadi kondisi yatamada. Berlambat-lambat. Mengulur-ngulur. Nah, ini kondisi. Kalau sudah sampai kondisi mengulur, ini bencana. Nah, ini penyakit kita. Orang yang paling baik adalah orang yang paling menyadari dirinya dalam penyakit ini. Supaya apa? Dia bisa melakukan terapi cepat. Sadar. Ini penyakit yang sama ada mengulur-ngulur, menunda-nunda, menunda-nunda, mengulur-ngulur. Oh, baru azan. Khomat nih. Sampai di sini. Ayat terakhir nih. Ini mengulur-ngulur. Nanti bi berhasil lagi. Ada pembagiannya sekian puluh juta atau ratusan juta. Tunggu nih, gampang itu mesti. Sementara dia pakai semuanya dulu untuk modal. Begitu berhasil, tunggu dulu. Pokoknya setelahnya, tadi ambil mulut sedikit deh, terpaksa, seberapa kali ini didatangi. Nunda-nunda, akhirnya apa? Uang ratusan juta, miliaran dan semacam itu, yang keluar apa? Hanya beberapa, itu pun terpaksa, dengan titipan, jangan lupa sebut nama saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masjidnya besar, jamaahnya apa? Sebab tidak dibangun di atas semangat, keikhlasan, keberkatan dari harta usaha. Mengulur-ngulur, menunda-nunda, akhirnya apa? Meninggal hartanya tidak ada yang disedekahkan. Ada juga yang dikeluarkan sama keluarganya untuk dipotongkan kambing hari ketujuhnya. Jadi dikeluarkan hartanya untuk dosa. Semakin menambah dosanya. Sebab dia meninggalkan turunan-turunannya tidak mendatangkan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengulur-ngulur. Nanti tua saya baru saya rajin sholat. Biar nih kan kita ini masih muda ini. Terus tertinggal. Siapa yang jamin umurmu bisa tertua? Mengulur-ngulur. Orang terjatuh ke dalam bencana mengulur-ngulur. Banyak dalam perkara syirik juga. Di antara ustaz tahu syirik itu bahaya. Dan dia tahu di hadapannya ada kesyirikan. Orang-orang yang mencintainya melakukan kesyirikan. Tetapi apa? Gampang nanti. Kita anu dulu. Julur-ulur. Sampai akhirnya apa? Tidak disampaikan. Akhirnya. Tidak ada manfaatnya. Ajarkan. Nanti. Tidak apa-apa. Digulur-ulur. Terjatuh. Sementara prinsipnya orang-orang terbaik. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus lebat ke jamaah. Ini bencana. Saya sadari diri saya akan penyakit ini. Antum sadari akan penyakit ini. Sepeda persiapan, terapi, terus dengan ilmu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sedikit-sedikit terus. Tapi ingat, ini penyakit bahaya. Dan jarang ada orang selamat. Lawannya penyakit ini isti'jal. Tergesa-gesa. Jangan pikir, hukum langsung. Kafir itu, anu itu. Akal tidak berpikir, perasaan saja main terus. Tergesa-gesa tindakannya. Tergesa-gesa. Ini kebalikannya. Kali ini kena al-ujlatu minas misyaitan. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Jadi yang benar adalah tindakan itu segera. Tapi di atas ilmu. Ada perkara yang harus segera. Tapi ada perkara yang harus berhati-hati seseorang di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menyebut-nyebutnya. Coba sekarang perhatikan. Ketika beliau keluar, Nabi sudah pergi. Nabi sudah pergi. Begitu beliau keluar, tidak ada yang boleh lihat yang bisa dijadikan teladan. Itu apa itu? Ini menjelaskan apa? Nikmatnya berada dalam suasana. Suasana kita keluar rumah yang kita lihat orang-orang baik. Atau kita berdekatan dengan orang-orang baik. Ada yang kita bisa jadikan teladan. Ada yang bisa jadikan panutan. Enaknya bersaudara. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika seperti ini. Jangan ketika bertemu bertengkar. Memperdebatkan masalah yang tidak perlu diperdebatkan. Penyakit. Jalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Saling ingat mengingatkan ketika saudara kita bersalah ditegur, diingatkan. Didoakan, ditegur karena kita menginginkan kebaikan saudara kita. Bukan ditegur karena udah belum orangnya. Karena dia mau bertengkar saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata beliau yuhzinuni, membuat saya sedih. Ini tabiat orang baik. Ini orang bersalah tapi ada tanda-tanda baik. Jadi tanda-tanda ini akhir perjalanannya kan apa? Taubat sempurna berhasil berdapatkan melalui proses 50 malam 49 hari. Sebab di subuhnya hari ke-50 itu turun ayat taubatnya. Di subuhnya. Dari sini kita bisa lihat sebab-sebab tobatnya ternyata kecenderungan terhadap dunia, keenakan. Sebab-sebab kesalahan itu. Ternyata dasar-dasarnya orang ini nantinya walaupun salah, nanti bagaimana tobatnya dia akan tobat dengan tobat yang baik, bagaimanapun hebatnya proses itu, dia pasti bisa lewati, bisa dilihat. Oh, dia sudah melakukan persiapan, mau sebenarnya, tapi terjatuh. Ingin sebenarnya, tapi diperlambat-lambat. Tetapi bersamaan dengan itu, dia sedih. Ada kesedihan. Ada penyesalan. Tapi ingat, penyesalan belum tobat. Ini ilmu penting dalam tobat. Kondisi sahabat ini sedih, tertinggal. Ini belum tobat. Nanti tobat setelah melewati proses. Proses yang luar biasa. Baru turun tobat. Di situ harus kita pahami betul. Jangan tergesa-gesa langsung menganggap diri kita, oh tobat saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita pernah melakukan dosa, berada dalam bid'ah selama berpuluh tahun atau bertahun-tahun. Pernah menjadi preman berapa lama? Pernah menjadi peminum berapa lama? Pernah menjadi pemusik berapa lama? Pernah menjadi ahli bid'ah berapa lama? Pernah menjadi apa berapa lama? Penipu berapa lama? Taubat, menyadari, tak mau lagi. Jangan langsung, oh saya sudah ini, sembuh ini. Belum tentu. Ya, tidak ada ayat yang menjelaskan kepada kita. Harus terus perbaiki diri, lihat. Sebab apa? Penyakit itu yang sudah lama punya akar. Punya batang. Punya cabang. Ranting-ranting. Pohon dia. Ada buah. Buahnya apa? Jelek. Busuk. Merusak. Dicela oleh orang itu buahnya. Banyak-banyak orang tobat setelah melihat buahnya. Akhirnya apa? Dia pangkas buahnya. Dia rontokkan semua buahnya sebab buah yang busuk. Tetapi pohonnya masih ada. Atau dia pangkas batangnya, ininya, apanya, semuanya. Tapi batangnya masih ada. Atau dia pangkas. Kalau pohon, dia pangkas ya. Diambil batangnya, dirobohkan. Tetapi apa? Akarnya masih tertancap. Maka tumbuh lagi pohon yang rusak melahirkan buah yang busuk. Kita perlu tahu akar-akar kesalahan kita. Akar-akar kesalahan kita kemana. Dan Ibnu Qayyim memberi ilmu tentang akar dosa. Semua dosa kembali kepada tiga akar. Satu, ketergantungan hati kepada selain Allah. Di sini syirik. Dalam berbagai bentuknya. Keterikatan, ketergantungan hati kepada selain Allah. Ketergantungannya macam-macam. Kadang cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, harapan kepada selain Allah, membesarkan, mengagungkan selain Allah, mengharap kepada selain Allah, berserah kepada selain Allah. Macam-macam. Raghbah khasyiah, macam-macam uraian perkara hati di situ. Yang jelas ada ikatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa banyak jalurnya. Contohnya, ada orang, sebentar ya, ini ada orang datang ke kuburan menyembeli syirik. Kenapa? Dasarnya ada keterikatan kepadanya, takut misalnya, diancam, kemasukan anaknya, bicara lagi. Enakkan nenek. Salah mukam nenek namanya kuburan pun. Anak-anak durhaka pun. Berbaktilah kepada orang tua. Ini kata gini. Ditambah lagi dukun-dukunnya, ustaz juga. Anu, ikutin itu. Apa-apa gitu. Sudah. Setelah menyembeli, sembuh anaknya. Apa sebabnya ini? Takut dia. Itu antara sebabnya. Walaupun ada sebabnya. Jadi dia terikat di situ sampai jatuh kepada kesyirikan. Karena takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya dia sadar. Berapa kali ke sebodoh-bodoh sebentar semua. Anu lagi anaknya. Tidak mau lagi. Berarti tobat pergi ke situ. Tapi apa? Apakah takut kepada selain Allah masih? Akarnya masih ada. Kalau ini masih ada, akan muncul dalam kesyirikan lainnya. Akan dimunculkan dalam kesyirikan lainnya. Akarnya itu yang harus ditebas. Dengan apa? Memunculkan La ilaha illallah. tolak takut terhadap siapapun juga selain Allah, dan takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Demikian pula. Sekarang yang kedua, akar yang kedua. Ta'atu quwwatil ghadabiyyah, mentaati kekuatan marah. Mentaati emosi. Ini banyak ini. Orang yang suka memukul, bahkan puncaknya adalah membunuh. Sebabnya semua pelanggaran karena menzalimi, memukul, menganiaya, menyiksa apa sampai membunuh, mencabik-cabik, memotong-motong orang, meracuni apa semuanya, iya. Macam-macam lah modelnya. Dalam bentuk kezaliman, itu dasarnya apa? Mentaati kekuatan marah. Ini banyak-banyak preman yang tobat. Tobat, tidak mau lagi begitu. Apakah mentaati kekuatan marah? Masih ada? Itu akarnya. Kalau ini masih ada, akan muncul lagi dalam kezaliman yang lainnya. Kezaliman dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk hinaan, dan macam-macam. Kezaliman juga. Akarnya masih ada. Yang ketiga, akar mentaati kekuatan syahwat. Nah, di sinilah muncul berbagai macam bentuk kekejian. Minuman, syahwat minuman. Ada syahwat wanita. Jelas puncak-puncaknya mentaati kekuatan syahwat adalah zina atau liwat. Bencok. Mentaati kekuatan syahwat. Kalau orang tobat dari perbuatan-perbuatan ini, lihat. Kita sudah mampu mengontrol syahwat. Di situ penyakit kita. Kita lama. Iya. Digembleng oleh syaitan di atas penyakit itu. Kita sudah melihat busuknya. Tobat. Tidak mau lagi. Tapi lihat akarnya masih ada. Kita bisa diarahkan kepada syahwat yang lainnya. Syahwat uang. Syahwat ini. Tawaran ini. Tawaran itu. Iya. Bisa diarahkan. Sebab akarnya ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu penting. Perhatikan akar-akar permasalahan. Baik, ini dulu ikhwah, cukup. Jadi kita sudah sampai dalam kisah beliau tentang sampainya Nabi SAW di perang, apa kita? Kita bu. Apakah ada hadis dari Nabi SAW tentang larangan mencukur dan dicukur oleh orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mencukur bermaksud ini tidak boleh mencukur dan dicukur oleh orang yang dilaknat. Bencok. Saya tidak tahu ada hadis.